أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian rutin kita Riyadhus Shalihin memasuki hadis yang keempat Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis عن أبي عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Dari Abu Abdullah Al-Ansari, semoga Allah ridhai keduanya, beliau berkata, kami para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Kala itu beliau sampaikan kepada kami, sesungguhnya di dalam kota Madinah ada orang-orang yang tidak kalian tinggalkan dalam perjalanan jihad ini. Kalian berjalan, kalian melewati lembah, kecuali mereka yang di Madinah itu sama mendapatkan pahala seperti kalian, hanya saja mereka dicegah oleh penyakit yang mereka alami. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Sementara diriwayatkan Bukhari dari hadis Anas bin Malik, kata beliau, ketika kami pulang dari peperangan Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan, sungguh di Madinah, di dalam kota Madinah ada orang-orang yang ikut bersama kita mendapatkan pahala ketika kita berjalan dalam peperangan ini melewati gunung-gunung dan lembah. Mereka sama mendapatkan pahala, hanya saja mereka dihalangi oleh udzur yang ada pada mereka. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ini dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau adalah Jabir ibn Abdullah Abu Abdullah, seorang sahabat yang mulia dari sigharu sahabat dan dikenal termasuk dari 7 sahabat Rasul yang terbanyak hafalan hadisnya. 7 dari para sahabat Rasul yang terbanyak hafalan hadisnya, salah satunya adalah Jabir bin Abdullah ini. Ayah beliau Abdullah bin Haram Al-Ansari merupakan komandan pasukan panah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia radhiyallahu anhu dalam peperangan Uhud ketika terjadi pukulan berat bagi kaum muslimin dalam peperangan itu. Ayah beliau Abdullah meninggal di sana. Jabir ini kunyahnya Abu Abdullah seperti yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Abu Abdullah artinya ayah dari Abdullah, dan ayah beliau namanya juga Abdullah. Ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan bolehnya seorang anak berkunyah dengan nama bapaknya. Bolehnya seorang anak berkunyah dengan nama bapaknya, dan itu bukan termasuk qillatul adab, bukan termasuk kekurang ajaran, apalagi durhaka, bukan. Jadi kalau ada orang namanya Zaid, ayah namanya Amr, Zaid bin Amr, boleh si Zaid memakai kunyah Abu Amr, Zaid bin Amr Abu Amr. Sebagaimana Jabir ini sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Abu Abdullah. Beliau riwayatkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan perang, yaitu seperti yang disebutkan Anas, perang Tabuk, Ghazwatut Tabuk, ketika beliau bersama para sahabatnya meninggalkan kota Madinah, dan tentu di dalam kota ada orang-orang yang sengaja ditinggal, ada yang karena uzur, yang karena sakit, atau memang uzur bawaan seperti yang buta atau tua renta, atau memang dipilih, ditentukan oleh imam yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal sebagai khalifah beliau, menangani kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka semua ashabul udur, punya udur untuk meninggalkan atau tidak ikut serta di dalam jihad yang hukumnya waktu itu fardu, kewajiban bagi kaum muslimin. Di dalam surat Hujurat Allah sebutkan di ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok di antara kalian melecehkan sebagian kelompok yang lain, karena mungkin yang kalian lecehkan itu lebih baik dari kalian. Jangan pula sekelompok wanita mencemoohkan sekelompok wanita yang lain, mungkin wanita-wanita yang dicemoohkan itu lebih baik dari mereka yang mencemoohkan. Ayat ini menunjukkan bahwa kaum, lafaz kaum diitlakan dalam bahasa syariat kepada rijal, kaum lelaki, kecuali kalau ada keterangan lain yang menunjukkan dia umum baik lelaki maupun wanita. Sehingga aqwaman di dalam hadis Jabir, inna fil madinati aqwama, ada di Madinah itu kaum, yang dimaksud adalah orang-orang lelaki, karena memang mereka yang punya beban kewajiban jihad, mereka yang terkena beban wajibnya perang di dalam Islam, sementara wanita tidak dibebankan perang jihad atas mereka. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat wanita kepada Rasul SAW, hal ala nisa'i jihad, apakah wanita itu berkewajiban berjihad? Kata Rasulullah SAW, la jihaduhunna al-hajj, tidak, hanya saja jihad mereka adalah haji, ibadah haji. Disebutkan demikian karena jihad suatu amalan yang cukup berat, membutuhkan tenaga, membutuhkan konsentrasi, membutuhkan pikiran, membutuhkan keberanian, dan ini semua bertentangan dengan sifat-sifat wanita yang bawaannya adalah lemah lembut, tabiatnya adalah penakut dan tumpul otaknya, tumpul pikirannya, seperti Rasulullah sebutkan setengah akal yang dia miliki. Padahal di dalam jihad itu diperlukan strategi dan pemikiran yang jitu serta matang. Oleh sebab itu Allah tidak bebankan kewajiban perang ini kepada wanita. Kalau pertanyaan boleh atau tidaknya mereka ikut, tergantung kemaslahatan. Kalau memang seorang imam, seorang pemimpin melihat kemaslahatan ada dibutuhkan tenaga wanita sebagai kebutuhan logistik, mungkin yang menyiapkan makanan atau obat-obatan, merawat mujahidin yang luka atau bahkan meninggal, kalau memang tidak dikhawatirkan adanya bahaya atau madharat yang akan menimpa mereka, maka boleh mereka ikut serta. Karena beberapa sahabat wanita di zaman Rasul ada yang ikut perang menyiapkan makanan dan mengobati para sahabat yang luka. Tetapi hukum asalnya bahwa wanita tidak terkena beban kewajiban jihad. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Babul Ikhlas, tentang keikhlasan. Beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang berjihad di jalan Allah tentu kedudukannya lebih afdal, lebih mulia dibanding dengan orang-orang yang tinggal duduk di dalam kota, tidak ikut keluar dalam perjalanan jihad. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan, udzur, kepada orang-orang yang memang pantas untuk diberi udzur, seperti orang yang buta, orang yang sakit, yang pincang dan cacat, serta udzur-udzur yang lainnya. Mereka ini ashabul udzur. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jabir, ini juga hadis Anas, bahwa ketika mereka ditinggal di dalam kota Madinah, walaupun secara kenyataan fakta mereka tidak turut serta di dalam jihad, tidak merasakan pahit getirnya jihad itu, perjalanannya sendiri kala itu cukup berat, melewati lembah, melewati gunung, gurun pasir, panas teriknya matahari, apalagi di daerah timur tengah sana, tentu berat mereka yang menjalani jihad itu. Sementara yang udzur ini tinggal duduk di dalam kota Madinah. Tetapi kata Rasulullah, keistimewaan mereka, apapun yang dilakukan oleh mujahidin yang sedang dalam perjalanan perang, mereka yang tinggal di Madinah juga sama mendapatkan pahala seperti mereka. Juga sama mendapatkan pahala seperti mereka. Ini yang kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, apa iya mereka sama mendapatkan pahala seperti kita, padahal mereka ada di dalam kota Madinah, gak ikut keluar, gak ikut jihad, tidak merasakan beratnya amalan ini. Kata Rasulullah, wahum bil Madinah, iya memang betul mereka di dalam kota Madinah, habasahumul udzur, mereka hanya terhalangi oleh udzur. Hadis ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa seorang yang dengan niatnya, dengan hatinya mencintai suatu amalan dan dia punya azm, punya tekad untuk menjalankan amalan tersebut, walaupun dalam kenyataannya dia belum menjalankan atau tidak menjalankan, maka dia sama mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Artinya kalau saja udzur itu tidak ada pada dirinya, dia akan pasti lakukan amalan itu. Beda tentunya antara yang punya udzur ini dengan orang yang memang dari asal tidak ada niat untuk mengamalkan amalan itu. Dari asal memang dia tidak suka amalan tersebut. Sementara ini tidak, mereka cinta dengan amalan itu, mereka dukung dengan sepenuh hati, mereka mencintai amalan yang dalam konteks hadis adalah amalan jihad. Demikian pula dalam amalan-amalan Islam yang lainnya, amalan-amalan Islam syariat Allah yang lainnya, terkadang orang belum mampu untuk menjalankannya karena satu dan lain sebab, uzur atau yang lainnya, dia belum mampu menjalankan, tetapi hatinya sangat cinta dengan amalan itu, sangat ingin mengamalkannya, tekadnya besar untuk mempraktikkan amalan yang baik tersebut, tetapi belum bisa, belum mampu untuk dia jalani. Sehingga orang yang semacam ini melihat saudara-saudaranya seiman yang telah mampu menjalankan amalan itu, dia iri. Iri dalam artian seandainya dia bisa seperti saudaranya itu, seandainya dia bisa mengamalkan seperti amalan saudaranya. Dia cinta terhadap apa yang diamalkan oleh saudaranya. Dia berharap kepada Allah untuk bisa meniru seperti apa yang diamalkan saudaranya. Hanya saja udzur yang menghalangi dirinya, sehingga dia karena tahu itu amalan baik, niatnya juga ingin mengamalkan, dia mendukung, akan mendukung orang-orang yang menjalankan kebaikan itu. Dia tahu dirinya tidak mampu, maka paling tidak dia mendukung orang-orang yang mengamalkannya. Dia tidak akan terima, dia akan tersinggung kalau orang-orang yang telah mengamalkan itu dicemooh. Dia akan sakit hati ketika mendengar orang-orang yang mengamalkan amalan yang dia belum mampu mengamalkannya dicela. Dia akan tersinggung dan marah karena di dalam hatinya amalan itu sangat dia cintai, walaupun dia sendiri belum bisa mempraktekannya, punya udzur. Yang semacam inilah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, sama mendapatkan pahala seperti orang yang menjalani amalan tersebut. Padahal beda jauh. Yang ini merasakan pahit getirnya, beban berat mereka alami, panas matahari, meninggalkan keluarga, di sana ada kerinduan, belum lagi kelaparan, kehausan, belum lagi ancaman mati karena ini peperangan. Itu semua beban tersendiri bagi mereka. Yang ini enak di dalam kota Madinah, rindang, dingin, makanan tersedia, dekat dengan keluarga. Jauh beda memang, tetapi karena niat yang ada di hati mereka, ini yang menjadikan mereka disamakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudara mereka. Hadasahumul udzur. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, semakin orang itu dekat dengan syariat Allah, dengan ajaran Rasulnya, kedekatan hatinya, maka apa yang dijanjikan Allah kepada Rasulnya akan dia dapati pula. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam, antuma wa manittaba'akumal ghalibun, kalian berdua Musa dan Harun alaihim assalam, wa manit tabi'akuma, dan orang-orang yang mengikuti kalian berdua, semua mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari sisi Allah. Kalian, Musa dan Harun, yang mendapat janji dari Allah, bukan hanya Musa dan Harun saja, tetapi juga manit tabi'akuma, orang-orang yang mau mengikuti kalian. Tergantung, kata Syekhul Islam, semakin orang itu dekat dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan syariat Allah, maka akan semakin mendekat dia kepada janji Allah yang Allah berikan kepada Rasulnya. Urusannya kedekatan hati, kecintaan hati terhadap yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ada dalam hatinya, ini yang membedakan orang. Terkadang dua orang, kedua-duanya sama-sama tidak mengamalkan amalan tertentu. Kedua-duanya gak bisa mengamalkan, tetapi dilihat dari hatinya beda. Yang satu, dia sangat cinta dalam hatinya, dan Allah yang paling tahu tentang hal itu. Mungkin dia menangis melihat orang yang bisa mengamalkannya, iri, kenapa saya belum bisa, kenapa saya belum mampu. Tapi niat dalam hatinya sangat besar, kecintaan itu tertanam betul dalam hatinya. Yang satunya tidak, dia meninggalkan amalan itu karena malas, malas buat apa. Atau bahkan dia tinggalkan amalan itu karena benci. Buat apa ngamalkan amalan kayak gituan? Ketinggalan zaman, kuno, tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Atau bahkan dia akan sakit hati melihat orang yang bisa mengamalkan amalan kebaikan tersebut. Beda hukumnya di sisi Allah karena beda niatnya, beda hatinya. Yang ini punya pahala sama dengan yang mengamalkan, walaupun pada hakikatnya bahwa yang menjalankan tentu lebih afdol di sisi Allah, karena Allah telah menentukan, seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 95, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharri wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama di sisi Allah kaum mukminin yang tinggal duduk di dalam kota dengan mereka yang berangkat berjihad dengan harta benda dan jiwa raga mereka. Yang tentunya tidak sama pada hakikatnya, yang ini jelas lebih afdol. Tetapi rahmat Allah, hikmah Allah menentukan bahwa karena mereka punya uzur dan di hatinya ada dukungan terhadap mereka yang mengamalkan, maka mereka juga mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang menjalankan amalan jihad ini. Inilah yang dibawakan oleh Imam rahimahullah dalam hadis yang keempat ini, bahwa terkadang seseorang itu punya uzur untuk meninggalkan atau tidak mengamalkan suatu amalan kebaikan, tetapi dia dukung secara moral, dia dukung dalam hatinya, dia cinta, dan itu akan tampak di mana dia senang bergaul dengan orang-orang yang mengamalkannya. Itu kenyataannya yang tampak di lapangan. Dia akan tersinggung kalau mereka dicela atau dicemoohkan orang, karena amalan itu dia cintai. Menghina orang yang mengamalkan berarti menghina dia. Ini amalan hati. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwa ashabul hadith, orang-orang yang mempelajari dan mencari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ibaratnya adalah para sahabat Nabi. Ashabul hadith hum ashabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa illam yashabu anfusahum anfasuhum lahu sahibu. Ulama hadis atau orang yang mencari dan mempelajari hadis, mereka itu para sahabat. Walaupun bedanya dengan para sahabat dulu, kalau dulu mereka bersahabat dengan Rasul dengan jiwa raga mereka, langsung bertemu dengan Rasul. Ini badannya memang tidak bersahabat dengan Rasul, tetapi nafas mereka, artinya hati dan niat mereka, selalu bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun dia belum mampu mengamalkan, ada azm, tekad dalam hatinya untuk mengamalkan. Ada kecintaan tersendiri di dalam hatinya terhadap amalan-amalan yang merupakan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini sebetulnya suatu berita gembira, janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai kaum muslimin, kalaulah dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan mencintai amalan soleh, bertekad mengamalkannya, amalan-amalan yang belum mampu kita amalkan karena udzur-udzur yang tertentu, hendaknya itu dijaga dengan tidak melontarkan kata-kata atau dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan kebencian dan antipati terhadap amalan tersebut. Karena dengan amalan dan perbuatan yang menunjukkan antipati itu, bukannya berpahala malah berdosa. Bukannya berpahala sama dengan yang mengamalkan, tetapi malah berdosa. Itulah terkadang kita lupa ketika seseorang membenci orang yang mengamalkan kebaikan. Terkadang dia tidak sadari bahwa yang dia benci itu bukan si fulannya, tetapi dia tidak sadari bahwa dia telah membenci amalan yang dilakukan oleh si fulan itu, padahal itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan terburu-buru untuk memvonis seseorang kalau dia itu begini dan begitu, karena kalau ternyata yang dia amalkan itu adalah sunnah Rasul, ternyata yang dia amalkan itu adalah salah satu perintah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan celaka akhirnya kita. Terburu mencela, terburu menghina dan mengata-ngatai orang itu, yang semestinya kesempatan itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan pahala dengan mencintai amalan itu dan mendukungnya secara moral. Ya gak apa-apa seseorang mungkin gak dituntut untuk melakukan semua kebaikan yang dia ketahui, tetapi paling tidak dukungan moral, dukungan secara moral. Itu tadi yang kami jelaskan, kecintaan dalam hatinya, ketersinggungan dia kalau mereka yang mengamalkan itu dicela dan dihina. Nah, ini semua menunjukkan kedekatan hati seorang mukmin dengan mukminin yang lainnya, kedekatan dan amalan hati seorang mukmin dari ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis berikutnya, hadis yang kelima, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Yazid ma'an ibn Yazid fajitu fa'akhattuha fa'ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka arat fakhasamtuhu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhatta ya Ma'an. Rawahul Bukhari. Dari Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Ahnas radhiyallahu anhum. Ini sama seperti Jabir tadi. Nama sahabat ini Ma'an, ayahnya namanya Yazid, Ma'an ibn Yazid. Ma'an ini punya kunyah Abu Yazid. Ma'an ibn Yazid, Abu Yazid. Menguatkan yang tadi, bolehnya seorang anak berkunyah dengan nama bapaknya. Beliau ini, Ma'an, dan bapaknya, yaitu Yazid ibn al-Ahnas, juga kakeknya, yaitu al-Ahnas. Ketiganya, kakek, anak, dan cucu adalah para sahabat. Kesemuanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang. Paling-paling yang sering dan banyak, bapak dan anak sahabat. Bapak dan anak sahabat. Hanya beberapa gelintir orang di kalangan sahabat yang dalam sekeluarga kakek, anak. Ini si bapak dan anaknya itu sahabat semuanya. Bisa dihitung. Antara lain ini Ma'an bin Yazid ibn al-Ahnas, Ma'annya sahabat, Yazidnya sahabat, Ahnasnya juga sahabat. Juga Abu Bakar Siddiq, anak beliau Aisyah, Asma, Abdurrahman, semuanya sahabat. Beliaunya sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Ayahnya Abu Quhafah juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada beberapa gelintir orang. Qala kata Ma'an, kana Abi Yazid, ayahku Yazid ibn al-Ahnas, suatu hari pernah mengeluarkan uang dinar, mata uang di zaman itu. Beliau niatkan sebagai bentuk sedekah. Beliau letakkan, beliau titipkan pada seseorang yang ada di masjid. Kemudian beliau pulang. Ma'an ibn Yazid ketika datang ke masjid melihat uang yang disedekahkan, karena beliau menganggap butuh, beliau ambil, karena itu uang sedekah, diambil dan dipakai. Kemudian terdengar oleh ayahnya Yazid ibn al-Ahnas, kata si ayah kepada Ma'an, wallahi ma iyyaka aradtu, wahai anakku, demi Allah, bukan kamu yang saya maksudkan. Kamu anak saya sendiri, ngapain saya sedekah sama kamu? Artinya kembalikan ke masjid biar diambil oleh yang berhak, fuqara atau masakin yang lain. Jangan kamu yang ambil, saya gak niatkan kamu. Kamu anak sendiri. Anaknya menganggap, saya ambil dari masjid uang disedekahkan yang butuh. Mengambil, saya ambil, tidak tahu milik siapa. Kalau kebelakangan baru mengetahui kalau itu miliknya ayahnya, ya permasalahan lain. Sehingga si Ma'an mempertahankan, tidak bisa saya dapat dari masjid. Sedikit terjadi pertikaian, maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yazid dan Ma'an anaknya. Ayo kita ke Rasulullah, biar beliau yang menyelesaikan permasalahan ini. Dijelaskan kronologinya begini, kata Yazid ibn Ahnas dan Ma'an yang mengambil uangnya. Rasulullah sebutkan kepada keduanya, laka mana waita ya Yazid, wahai Yazid, engkau mendapati apa yang engkau niatkan, yaitu pahala sedekah. Karena Yazid ibn Ahnas radhiyallahu anhumah meniatkan sedekah. Khalas, pahala sedekah itu engkau dapati, karena itu yang kau niatkan. Engkau yang Ma'an berhak atas apa yang kau ambil. selesai. Karena Ma'an mengambil dalam kondisi gak tahu kalau itu uang ayahnya yang disodokokan, yang dimaksudkan untuk fuqara masakin, dan Yazidnya niat untuk sodokoh. Kedua-duanya niatnya benar, sehingga Rasulullah katakan kepada Yazid, engkau dapat pahala yang kau niatkan sodokoh, Ma'an engkau boleh mengambil harta yang telah engkau, dinar yang telah engkau ambil. Hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bolehnya menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik berkenaan dengan dirinya sendiri atau keluarganya, mungkin bapaknya, mungkin kakeknya, atau yang lain, ibunya, atau kakak, adiknya, selama dengan catatan bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka minna, mengungkit-ungkit jasa, bukan dalam rangka itu, tetapi sekedar menunjukkan ini kenikmatan Allah, taufik Allah berikan kepada saya, kepada ayah saya, kepada fulan, keluarga saya, sehingga alhamdulillah kami bisa menjalankan ini. Terbukti ketika Ma'an menceritakan ayahnya pernah mengeluarkan dinar, ini amalan kebaikan diceritakan kepada orang lain, gak masalah, gak apa-apa, boleh. Tanah yang di sana itu wakaf dari kakek saya misalnya, boleh. Itu masjid yang ada di daerah Pulang, alhamdulillah keluarga kami yang membangun, kami mendapat taufik dari Allah, punya kelebihan rizki sehingga kami bisa membangunnya. Kalau bukan dalam rangka riya, ingin pamer, bukan ingin mengungkit-ungkit jasa yang dia berikan, boleh. Minba seperti Allah firmankan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tentang kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, ceritakan, sampaikan, selama bukan dalam niat-niat tadi, bukan dalam rangka kejelekan tadi. Ini yang pertama bisa kita pelajari dalam hadis ini. Yang kedua, bolehnya mewakilkan amalan sodakoh atau yang sejenisnya, infak atau zakat, boleh diwakilkan kepada orang lain, karena semakin dia dia wakilkan, semakin tersembunyi amalan itu dari dia, terutama mungkin kalau dia khawatir terkena riya, takut amalannya itu dia jadikan alat untuk ketenaran, tidak dia keluarkan langsung gitu dari tangannya, tetapi dia serahkan kepada orang lain, sehingga ketika orang lain mengambil harta itu, yang mengambil nggak tahu ini hartanya siapa, ini hartanya siapa, apalagi kalau dia pesan, ini uang bagikan kepada fulan-fulan atau kepada fuqara, orang miskin, jangan bilang dari saya, mas, bagikan kepada yang membutuhkan, diwakilkan kepada orang lain. Nah, ini bagus, boleh. Nah, di sini Yazid ibn Ahnas radhiyallahu anhuma mewakilkan kepada orang yang di masjid tadi, diserai uang sedekah yang mau ngambil, suruh ngambil. Nah, ini boleh diwakilkan kepada orang lain, lebih tersembunyi, karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan salah satu dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah semata, salah satu dari mereka adalah rajulun anfaqat yaminuhu fala ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu. Seorang yang berinfak, mengeluarkan sedekah dengan tangan kanannya, dalam keadaan tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Artinya sangat dia menjaga rahasia itu. Sangat menjaganya. Tangan kirinya saja Rasulullah sebutkan enggak tahu, apalagi orang lain begitu. Ibaratnya sangat dia sembunyikan sampai tangan kirinya aja enggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Semakin dia khawatir untuk apa terkena penyakit-penyakit hati tadi, riya, sum'ah, ujub, bangga diri, pamer atau mungkin jasa, ya sudah wakilkan pada orang lain biar mereka yang membagikannya kepada yang berhak. Di dalam hadis ini pula menunjukkan bolehnya ta'akum, mencari hakim untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara bapak dengan anak. Antara bapak dengan anak. Dan ini tidak termasuk kedurhakaan. Mengapa terjadi di hadapan Rasulullah SAW? Dan yang menjalankan adalah para sahabat, para mulia, orang yang paling mengerti tentang akhlak, tentang bakti, kewajiban bakti seorang anak kepada bapaknya. Ini terjadi pertikaian, wajar gitu. Gak sampai kemudian si anak memaki-maki bapaknya, gak sampai si anak membentak-bentak bapaknya, tetapi si anak menganggap dia berhak, dia benar gitu. Si bapak menganggap yang gak berhak kamu mengambil hak tersebut atau harta tersebut. Nggak ada yang menyelesaikan, mereka harus datang kepada Rasulullah SAW. Dan tidak dimarahi si anak, kamu durhaka, nggak nurut kepada bapak kamu. Enggak, diselesaikan pertikaian yang harus diselesaikan secara pandangan syariat. Nah, ini menunjukkan boleh kalau memang diperlukan diangkat kepada hakim, kepada yang berwenang. Mungkin terjadi pertikaian, cekcok antara bapak dan anak tanpa mengurangi nilai-nilai bakti si anak. Yang menyelesaikan itu adalah yang lebih berhak dari keduanya. Kalau dibiarkan ya tetap masing-masing mempertahankan. Si anak merasa dia berhak dan tak akan dilepas. Si bapak merasa dia yang benar dan tidak akan membiarkan anaknya. Kalau dibiarkan kan malah mengakibatkan permusuhan yang semakin besar. Ya diselesaikanlah dengan baik kepada hakim. Hadis ini pula menunjukkan cepatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ta'atum ilallah wa ilar rasulih. Kalau ada problem mereka hadapi, permasalahan, pertikaian di antara mereka, cekcok, cepat-cepat mereka ingin menyelesaikan, tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan iman mereka, di mana mereka memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Bahwa tidak akan beriman sebelum seseorang itu menjadikan engkau wahai Rasul sebagai hakim, sebagai penentu dalam pertikaian-pertikaian mereka. Kemudian menerima keputusanmu, mereka lapang dada, diterima dengan penuh lapang dada. Wa yusallimu taslima. Mereka paham tentang ayat ini, sehingga cepat-cepat mereka larikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendaknya seorang mukmin pun demikian. begitu ada masalah muncul atau yang pertikaian itu sekiranya kalau dibiarkan akan semakin larut, semakin parah, akan mengarah kepada permusuhan, bahkan mungkin wal'iyadubillah pertengkaran, bahkan mungkin pertumpahan darah. Gak jarang terjadi. Sebelum itu semua terjadi, cepat-cepat diselesaikan, ditanyakan kepada yang berilmu. Ini kami menghadapi masalah begini dan begini, bagaimana penyelesaiannya? Saya sampai mati. Insyaallah saya, apalagi terima yang itu sesiapa cara malam sudah lima, satu hari dua tahun sudah tahu. Bagaimana untuk mendapatkan layar itu tadi? Kita lanjutkan tadi bahwa para sahabat demikian yang mereka lakukan mempercepat menyelesaikan masalah yang ada, yang mungkin terjadi di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, ini sebetulnya dari satu sisi bisa kita ambil pelajaran bahwa kekeliruan dalam pendidikan anak-anak kita, terkadang kalau sudah terlanjur, anak itu sudah nakalnya enggak ketulungan, durhakanya sudah kelewatan, sudah sejauh itu, baru orang tua merasa perlu dididik agama. Sudah nakalnya seperti itu, baru dimasukkan pesantren. Anggapan bahwa tempat pendidikan agama itu ibarat bengkel. Kalau mobil gak peok, gak bengut, gak akan dimasukkan bengkel. Masih mulus, jangan masuk bengkel. Biar terus di tengah jalanan. Nah ini keliru. Mumpung belum sejauh itu, anak masih bisa diatur, bisa dinasehati, suruh belajar, suruh mengaji. Demikian yang semestinya difahami dan dilakukan oleh para orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak mereka. Di dalam hadis ini pula menunjukkan kepada kita bahwa orang yang bersedekah atau infak, dia akan mendapati pahala dari apa yang dia niati, baik sedekahnya itu sampai kepada orang yang dia niati atau mungkin salah alamat, gak masalah. Mungkin seorang niat uang ini sejumlah, misalnya 1 juta, dia ingin sampai kepada keluarga fulan atau di desa fulan. Ternyata mungkin yang diamanati itu lupa atau salah atau bagaimana, dikasihkan ke tempat lain atau kepada keluarga lain. Gak masalah, pahala dari orang yang bersedekah itu tetap dia dapati sempurna seperti yang dia niati kepada fulan. Gak masalah, kalaupun salah alamat sedekah yang dia keluarkan, di mana Yazid bin Al-Aknas menginginkan uangnya sampai kepada fukara, ternyata diambil oleh anaknya sendiri. Gak masalah, Rasulullah sebutkan pahala tetap wahai Yazid bin Al-Aknas radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini pula menunjukkan bahwa di dalam sedekah di dalam sedekah seorang bapak tidak berhak untuk mengambil kembali sedekahnya yang diambil oleh anaknya. Seorang bapak tidak berhak untuk mengambil kembali harta sedekah yang diambil oleh anaknya, baik dengan sepengetahuan si bapak atau tanpa sepengetahuan dia seperti kejadian ini. Beda dengan pemberian hibah. Atau kalau pemberian berhak si bapak, kalau melihat suatu maslahat, seorang anak dikasih bulanan misalnya 100 ribu, ternyata diamati si bapak, si anak gak bisa membelanjakan hartanya dengan baik. Dikasih 100 ribu dia pakai untuk sabu-sabu, dikasih 100 ribu ternyata untuk foya-foya, untuk minum-minum, untuk merokok. Wah, ini gak bisa diambil lagi, sini uangnya, gak usah kamu pegang uang. Boleh, berhak si bapak, karena melihat si anak gak pandai membelanjakan harta. Kalau itu bentuknya pemberian, istilahnya dalam syariat hibah atau ator. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah enggak berhak. Makanya Rasulullah bilang kepada Yazid radhiyallahu an, "Lakama nawait ya Yazid. Kamu mendapat yang kamu niati. Untuk kamu kembali mengambil harta sedekah yang diambil anakmu, kamu enggak berhak." Ini di dalam hadis ini beberapa pelajaran yang kita bisa ambil, dan ini tidaklah sama dengan ancaman Rasulullah SAW yang kembali kepada pemberiannya seperti anjing yang kembali menjilat muntahnya. Diperkecualikan pemberian seorang bapak kepada anaknya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.